بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين الدين kita melangsungkan membaca syarh sunnah للإمام البربهاري رحمه الله dengan syarh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah pada poin yang ke-124. Qala wal makasibu mutlaqatun ma bana laka sihhatuhu fahuwa mutlaqun إلا ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه لا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal makasib. Al makasib artinya usaha-usaha mutlaqatun. Secara hukum asalnya adalah halal. Ya, mutlaq hukum asalnya halal. Ma bana laka sihhatuhu fahuwa mutlaq. Apa saja yang jelas tentang kebenarannya, sahihnya usaha itu, maka mutlaq halal hukumnya. Illa kecuali apa yang jelas kerusakannya, fasaduhu. Illa ma zahara fasaduhu. Wa in kana fasidan. Maka jika usaha itu fasid, yaitu rusak, beliau mengatakan, ya'khudhu minal fasid masikata nafsihi. Dia bisa mengambil dari yang rusak itu untuk mempertahankan jiwanya, ai hidupnya. Ya, akan dijelaskan oleh Syekh Rabi maksudnya. Ya, dari sesuatu yang haram boleh diambil untuk menutupi, ya, menyambung kehidupan. Ini dalam bab ad-darurah. La taqul, jangan Anda mengatakan aku tinggalkan makasib usaha dan aku mengambil apa yang diberikan oleh mereka kepadaku. Cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in dan tidak pula dilakukan oleh al-ulama sampai masa kita ini. Katakan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, usaha, di mana pada usaha itu ada sifat daniyah yang rendah dalam pandangan orang, itu lebih baik, khairun, lebih baik daripada minal hajati ilan nas, meminta-minta kepada manusia. Meminta-minta kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah, Kita lihat syarahnya. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, kalimatu makasib tashmalul bay' wasyira'a wal ihtitaba wan nasajata wal haddadata wad dibaghata wasairal harf. Kata beliau, kalimat makasib di atas, wal makasib, masuk di dalamnya bab jual beli, termasuk dalam usaha. Wal ihtitab, masuk juga ia mencari kayu bakar lalu kemudian dijual. Barakallahu fikum. Wan nasaja, menenun, masuk juga. Wal haddada, ia pandai besi, tukang pandai, atau tukang sama menyamak kulit-kulit, menghilangkan. Barakallahu fikum, mungkin mau dibikin tas apa dan seterusnya. Atau masuk di dalamnya wasairul hir, semua bentuk usaha-usaha masuk dalam kategori makasid. Fahiyal aslu fiha al-hillu, ini hukum asalnya. Pada semua usaha itu hukum asalnya adalah boleh. Fama zahara laka minhu hilluhu, selama nampak di depanmu tentang kehalalannya, maka itu hukum asalnya boleh. Apa saja bentuk usaha yang kau lakukan. Walaysa fihi fasad wala ba'as bih, tidak ada kerusakan padanya, maka itu tidak mengapa. Laka an taktasiba sawa'an tariqil bay' wasyira' au an tariqil ihtirab kama qulna kal haddadah wan najjarah wa masyakil dzalik. Apapun yang engkau usahakan, apakah jual beli bentuknya, atau mungkin pekerjaan usaha-usaha yang lain, seperti memandai besi, atau mungkin tukang kayu, atau yang seperti selainnya, atau seperti itu. Apa saja, selama pintu itu adalah halal, barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya ihtitab. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum hazma ala dhahrihi khairun lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'u. Kata beliau, seseorang mencari kayu bakar lalu diikat dan dibawa di atas punggungnya, itu lebih baik. Ya, lebih baik, barakallahu fikum, daripada dia meminta kepada siapapun apakah dia diberi atau tidak diberi. Jadi ini kalau membaca risalah Syekhuna Mukbir rahimahullah, Dhammul Masail, Dhammul Masalah, dicelanya minta-minta, ini yang beliau maksudkan. Meminta menjadi sebuah usahanya untuk menutupi kebutuhan, barakallahu fikum, hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang tercela, yang dibenci, barakallahu fikum. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwa engkau mencari kayu bakar lalu engkau ikat dan engkau barakallahu fikum bawa di pundak engkau, itu lebih baik dibanding meminta-minta apakah diberi atau tidak diberi. Beliau menggarisbawahi tentang sebuah cara meminta-minta. Fasu'alun nasi madhallah, meminta-minta kepada manusia itu adalah sebuah kerendahan. Falyaktasibil insan min ayyi tariqin halal. Hendaklah setiap insan itu berusaha lewat jalan apapun yang penting halal. Wala yalja'u ila su'alin nas. Jangan sampai dia kembali atau berlindung atau berupaya untuk mencari dengan cara meminta kepada manusia. Fa inna su'alan nasi muharramun. Allahu Akbar. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa meminta-minta kepada manusia itu adalah muharram. Wala yajuz illa fi halid darurah. Itu tidak boleh. Wala yajuz, itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat. Baru boleh, barakallahu fikum. Kama yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, li'anna fihi mafasid. Kata beliau, seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karena pada langkah upaya meminta-minta itu terdapat mafasid, banyak kerusakannya. Allahu Akbar. Minha pertama, idlalun nafsi. Idlalun nafsi yaitu merendahkan diri. Idlal an-nafsi, merendahkan, barakallahu fikum, diri, ay menghinakan diri. Di saat kemudian meminta-minta, barakallahu fikum, pada perbuatan ini ada idlalun nafsi. Ada sikap yaitu menghinakan diri. Wa minha, di antara kerusakannya adalah al-iftiqaru ila ghairillah. Ya, al-iftiqaru ila ghairillahi. Menampakkan kebutuhan yang sangat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Al-iftiqaru ila ghairillahi, yaitu menampakkan kebutuhan yang sangat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa minha, di antaranya adalah idza'ul mas'ul, yaitu menyakiti orang yang dimintai. Allahu Akbar. Menyakiti atau memberatkan orang yang dimintai. Karena beliau menyebutkan kamakil fi tab'i bani Adam. Karena tabiat bani Adam itu, kata beliau, al-asal fihi syuhu. Asal pada tabiat bani Adam itu adalah syuh, yaitu kikir, barakallahu fikum. Sifat kikir yang ada padanya, wal'iyadzu billah. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Ini rahimani wa rahimakumullah, di antara mafasid yang disebutkan oleh Syekh rahimahu hafizahullahu ta'ala, menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fa inna su'ala an-nasi muharram. Meminta-minta kepada manusia itu adalah diharamkan. Illa, kecuali kalau kondisinya adalah darurat. Apa alasannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ini ada di dalam Majmu' Fatawa jilid pertama, barakallahu fikum. Ya, di antara mafasidnya, kerusakan-kerusakan di saat meminta-minta kepada manusia itu adalah, pertama, idlalun nafsi, menghinakan diri sendiri, idlalun nafsi, menghinakan diri. Wa minha, dan diantaranya, al-iftiqaru ila ghairillah, menampakkan kebutuhan yang sangat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah idza'ul mas'ul, yaitu memberatkan orang yang dimintai. Karena pada tabiat bashar manusia anak Adam itu, al-aslu fihi asyuh, asal fihi adalah asyuh, yaitu sifat kikir, barakallahu fikum. Namun subhanallah, kata beliau, kathir minan nasi jubilu alal birri wal khair, namun banyak dari manusia mereka itu diberikan jubilu, ya jubilu, mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sifat al-bayi, al-bir, kebaikan, wal khair, sehingga dia gampang, mudah untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, walillahil hab. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di sana banyak manusia tentunya, yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan, titipkan padanya sifat albir, gemar untuk membantu. Walaupun mungkin dia pas-pasan hidupnya, tidak ada tabungannya, tidak ada ininya, tidak ada itunya, tetapi dia gemar untuk memberikan bantuan. Itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, ya titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khair, masya Allah, pada diri orang itu yang ada adalah kebaikan. Barakallahu fi. Kalau mungkin dia terjatuh dalam perbuatan menyakiti atau apa, dia cepat kembali meminta maaf kepada orang yang pernah disakitinya. Namun, tabiat Bani Adam al-asal fihi asyuh, asalnya sifat ini, barakallahu fikum. Maka, jikalau kita menemukan banyak orang yang masya Allah, ahlul khair, ahlul bir, dan seterusnya, maka itu benar-benar sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang dititipkan pada tabiat manusia. Walillahil hamd. Tapi beliau menyebutkan, walakinna su'al madhallah. Akan tetapi meminta-minta itu adalah sebuah kehinaan. Barakallahu fikum. Maka beliau kemudian memberikan nasihat kepada kita. Fal aula bil muslim, maka yang lebih utama bagi seorang muslim, ayaktasiba wa yakula min kasbi yaminihi bi ayyi hirfatin wa ayyi amalin yujaru nafsahu fi ayyi hirfatin fi zira'ah aw fil bay' wasyira', ya yajuzu ijarun nafas hadhihi mu'amalah thayyibah wa ma dakhala alaihin min malin fa min kasbi yaminihi wa idza qama bi sun'atin min as-sina'at wa hirfatin min al-hirab allati dhakarnaha fa hadha min kasbil yamin wa hadha min afdhalil makasib. Kata beliau barakallahu fikum, setelah menyebutkan bahwa meminta-minta itu adalah madzallah, akan menjadikan kerendahan, walahu salbiyat katsirah, akibat negatif yang sangat banyak, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk berupaya dan makan dari hasil karyanya dengan bentuk usaha atau bentuk pekerjaan apapun. Dia yujar nafsu fi ayyi hirfatin, ya dia apa namanya menyerahkan dirinya atau mendaftar atau apapun dalam sebuah perusahaan atau usaha, apakah pertanian, jual beli, barakallahu fikum. Ini semuanya adalah muamalah thayyibah. Sehingga apapun yang masuk pada dirinya dari harta, maka itu adalah dari hasil usahanya. Dan apabila dia tampil untuk melaksanakan, membikin usaha-usaha, ya, barakallahu fikum, maka itu dari hasil karyanya sendiri. Ini termasuk min afdalil makasib, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari seutama-utama makasib, yaitu usaha. Barakallahu fikum. Jadi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita thullabul ilm, lebih khusus di tempat kita ini. Kita mengajak sama-sama berusaha hidup, bertani, barakallahu fikum, cocok tanam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita berharap kita bisa menjalankan dakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka di saat kita tidak memiliki kemampuan, atau mungkin itu batas kemampuan kita, kita mengajak saudara-saudara kita, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal. Ada pelajaran yang sangat berharga, bahwa meminta-minta untuk menutupi kebutuhan hidup itu adalah tercela dalam pandangan agama. Namun ada pintu diperbolehkan apabila sudah sampai taraf darurat. Darurat akan membahayakan dia bila tidak kemudian memilikinya atau memakannya, atau bila tidak ada dia nikmati, akan bisa membinasakannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, barakallahu fikum, wa in kana fasidan ya'khud minal fasid masikata nafsihi. Maka jikalau usahanya itu adalah fasidan, ada kerusakan padanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau membawakan ini, sesungguhnya ada yang dituju, kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Ada yang dituju. Yang dituju adalah perilaku kaum sufiyah yang mengharamkan wasawis wa awham. Mereka, barakallahu fikum, tidak membolehkan untuk kemudian melakukan makasib, usaha-usaha. Apakah jual beli? Mau ke pasar, muncul awhamnya, kata beliau. Waduh, ini jangan-jangan barangnya ini barang curian. Ini jangan-jangan barangnya barang rampasan. Pokoknya sudah. Ya. Wasawis wiswas dari kaum sufiyah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Ini dia mau membeli atau jual beli, itu yang tergambar. Jangan-jangan ini barangnya barang curian, atau barang ini barang rampasan. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah termasuk sehingga mengharamkan makasib. Sampai kemudian mengatakan, sudah, utruk al-makasib, tinggalkan usaha-usaha itu, wa akhid ma'a'tauni, saya menikmati apa yang mereka berikan. Ini wasawis kaum sufiyah disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menyebutkan bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan ashabul wara' al-kadzib. Ini cara berpikirnya orang yang mengaku wara', ia ingin menjaga diri dari hal yang tidak jelas, ya, ingin menjaga diri dari hal yang tidak jelas itu wara, tetapi dengan penuh kedustaan. Barakallahu fikum. Sehingga ya hukum asalnya kalau ke pasar muslimin, ya tidak boleh kita mau metakalluf membebankan diri bertanya, ya, mas ini barangnya barang dari mana mas? Ya, bagaimana ini sembelihannya? Sembelihan siapa? Baca bismillah enggak? Wah, barakallahu fikum, ini adalah perbuatan takalluf terhadap diri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu kembali kepada hukum al-aghlabiyah, kalau itu adalah di negerinya muslimin, maka barakallahu fikum, jual beli di situ adalah ya dihukumi secara aghlabiyah, secara mayoritas. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau ingin membantah sikapnya kaum sufiyah yang mengatakan tinggalkan usaha, ya, jadi mengambil apa yang diberikan oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Kita lihat kata beliau, wa in kana fasidan ya'khudhu minal fasid masikata nafsihi. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menjelaskan, hadza fi halid darurah. Ini dalam kondisi darurat, wallahu a'lam. Bahwa yang dimaksud oleh al-musannif rahimahullah, yurid annal muttar, bahwa orang yang memang berada dalam ambang kebutuhan yang sangat, dia bisa mengambil dari apa yang rusak atau bahasanya yang haram itu, ma yasuddu bihi rumqahu, apa yang akan bisa menyambung hidupnya. Kalau dia tidak sambung dengan yang haram ini, dia akan mati, meninggal dunia misalkan, maka dia boleh untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Lahu ayyakulal maitah, ya, baginya untuk memakan bangkai atau daging babi selama dalam perkara atau proses kondisi al-muttar. Orang-orang barakallahu fikum terpaksa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi beliau mengarahkan yang dimaksud oleh al-musannib, wa in kana fasidan ya'khudhu minal fasid masikata nafsihi. Ini yang dimaksud. Dalam kondisi darurah boleh dia mengambil yang haram atau menikmati yang haram kalau kondisinya darurat. Barakallahu fikum. Darurah, dia tidak akan bisa melangsungkan hidupnya kecuali dengannya, maka itu boleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tayyib. Ini kaitannya dengan wa in kana fasidan ya'khud minal fasid masikata nafsihi. Kemudian terakhir beliau mengatakan, lam yaf'al hadza as-sahabatu wal ulama ila zamanina hadza. Cara yang diungkapkan oleh beliau, utrukil makasib, tinggalkan usaha, saya mengambil apa yang mereka berikan saja, ini perbuatan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak pernah dilakukan oleh al-ulama sampai zaman kita ini. Beliau kembali mengingatkan, fa inna su'al kama qulna asluhu muharram. Meminta-minta sebagaimana kita sebutkan, hukum asalnya adalah muharram. Wa 'alal muslimi as-sa'i fil ardi wad-darb fiha liktisabir rizqil halal. Atas seorang muslim, dia berupaya di muka bumi, melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah perintahkan di dalam surat Al-Mulk, untuk berjalan di muka bumi, kemudian menikmati dari rezeki Allah Azza wa Jalla, dan kepadanya akan dikembalikan, dibangkitkan. Barakallahu fikum. Kata beliau, menambahkan, wal iktisab halal, wassa'i alal armalah, wal miskin kal mujahid fi sabilillah. As-sa'i, orang yang berupaya untuk memberikan penghidupan kepada armalah. Armalah yaitu janda-janda para masyakin, bagikan nilainya seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Musa kok senyum? Gimana ini? Saudari Wai? Kok menyambung? Fal kasbul halalu amrun matlub. Usaha yang halal adalah sesuatu yang dituntut. Wa kana minas salafi ahlu hir. Ulama-ulama salaf kita, para pendahulu kita yang soleh, itu mereka punya ahli-ahli. Ada yang ahli najjar, ya tukang kayu, haddad, tukang besi. Ada yang iskab, ya ahli sepatu. Wahakada. Coba lihat kata beliau, unduru ila al-qunduru al-qaba kathiri minal ulama. Coba lihat lakop-lakopnya para ulama. Kulluha, semuanya. Ya. Kathiri minal ulama. Kullaha, naam. Au kathiru minha tunsabu ila sina'at. Seluruh para ulama atau mayoritas mereka dinisbatkan kepada keahliannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wa kana Sa'id ibn al-Musayyab la yaqbalu al-ata'a min ad-daulah. Sa'id ibn al-Musayyab tidak menerima pemberian dari negara. Tak mau dia. Barakallahu fikum. Terus apa? Wa yabi'u az-zayt. Beliau menjual apa? Zait. Minyak. Jual minyak. Wasamin. Minyak samin. Wa masyakila dhalik. Liyakuffa ma'a wajhi. Untuk menjaga rasa wajahnya yang malu untuk meminta. Wa yasun. Dan menjaganya. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Lau akhadna minhum latakhadhuna manadila. Kalau kita ambil dari mereka, kata beliau, niscaya mereka akan menjadikan kita ini mindil. Subhanallah. Ya rahimahullah, Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kalimat ini sering beliau ulang-ulangi, beliau barakallahu fikum, tanamkan kepada murid-murid beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Lau akhadna minhum latakhaduna manadi. Niscaya mereka akan jadikan kita mindil, sapu tangan. Ya cuma sebagai ya untuk ngusap keringat ini itu, ngusap bau. Kalau kita terima dari mereka. Padahal kalau kita lihat bagaimana para ulama kita artinya berbicara terkait dengan bantuan dari pemerintah, tanpa ya, dibantu, kita minta pun boleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi demikian a'immatus salaf. Mereka punya keahlian-keahlian sendiri. Taruhlah sekarang al-imam. Kalau Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, ya beliau petani. Ya. Syekh Mukbir rahimahullahu marrah ja'a Misri, datang dari seorang Mesir, barakallahu fikum, mendengar asyik ini kok terkenal sekali, kepingin ketemu, datang dari Mesir, mau ke tempat beliau sendiri sudah susah payahnya luar biasa, barakallahu fikum, mau ke tempat beliau saja di sodah apa namanya, Damaj itu susah sekali. Ya, perjalanan dari Son'a ke sodah itu luar biasa jauhnya. Belum lagi dari sodah, tidak ada sih jalan seperti kita ini. Kalau ada jalan asik sekali, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Datanglah dia, si Misri ini, barakallahu fikum. Bertemu di jalan sama seseorang sedang membawa alat, ia cangkul, karena dia dari apa namanya, dari tempat bertaninya. Salamlah dia, bertanya apa namanya, ya kenal enggak Asy-Syaikh Muqbil, barakallahu fikum. Ya, dibawa alat tah, ya bersama beliau, bersama orang ini ke tempat Asy-Syaikh Muqbil. Disuruh sampai di sini, disuruh duduk dulu. Duduk lama nunggu si Misri ini, barakallahu fikum. Kok enggak keluar-keluar? Mana? Ternyata yang keluar setelah dia mandi, yang dilihat di jalan. Yang dia ketemukan bawa cangkul itu ternyata yang dia cari-cari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dia tidak kenal, ya karena dia kepingin tahu mana kok namanya besar tapi orangnya kepingin, wah susah sekali tempatnya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ya sudah disuruh duduk, terus beliau menyiapkan diri semuanya, barakallahu fikum, untuk menerima tamu yang datang. Keluar, ternyata terkejut si Misri, orang Mesir ini, yang diketemukan, ya, yang dimaksud Syekh Muqbil adalah yang ditemukan bawa cangkul, barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi demikian ya kehidupan a'immatuna, imam kita, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau punya keahlian yang luar biasa terkait dengan ya arloji. Sampai kisatuhu, kisahnya dia masuk ke masjid. Ya, antum kalau ngelihat apa namanya di masjid, apalagi besar, di situ ada apa namanya jam besar, kalau dia pasnya seperti lonceng kan bunyinya. Syekh rahimahullahu taala ya meminta restu kepada anu untuk kemudian mematikan suaranya itu, tetapi tetap ya tidak kemudian, subhanallah, beliau lakukan itu, orang semuanya heran. Kok alim bisa melakukan demikian? Ternyata beliau keahliannya adalah ahli arloji. Sehingga sampai para ulama apa mengatakan ketika menyebutkan riwayat hidupnya, keahlian dia detail apa namanya terkait dengan apa unsur-unsur di arloji itu kan kecil-kecil. Maka nampak usahanya ini ketika mentahkik hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi usaha dia arloji itu, barakallahu fikum, benar-benar terlihat ketika dia melakukan tahqiq terhadap hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, betapa telitinya rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bis-shawab, wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.